dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Syukur alhamdulillah kita dapat kembali bertemu untuk dapat melakukan kajian dan mengulas bersama-sama salah satu surat dalam Al-Quran. Dan selama sejam ke depan, saya Ale Rohali, tentu saja bersama-sama dengan Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam. Dan juga bintang tamu kita pada hari ini, Mbak Cici Tegal. Selamat datang di studio kami. Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pada hari ini kita akan memberikan kajian atau ulasan yang akan disampaikan oleh Bapak Quraish mengenai Quran Surat Al-Isra. Dan kita akan mulai dari ayat 42, Bapak. Persilahkan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Kita ingin memberi dulu satu mukaddimah menyangkut ayat kita ini. Yang pertama, manusia yang bertuhan tidak bisa menggambarkan dalam benaknya bahwa Tuhan itu tidak kuasa. Semua Tuhan itu, siapapun Tuhan yang Anda percayai, apapun kepercayaan Anda tentang Tuhan, pasti yang tergambar dalam benak Anda bahwa Tuhan itu maha kuasa, tidak terkalahkan. Apa yang dikehendakinya pasti wujud. Nah, kaum musyrik itu beranggapan bahwa ada banyak Tuhan. Nah, maka ayat kita ini memerintahkan Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, menyatakan sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain Allah sebagaimana mereka percayai, maka tentulah Tuhan-Tuhan itu akan menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk apa? Tidak dijelaskan di sini untuk apa. Banyak ulama mengartikannya, karena yang berkuasa itu ingin memperluas kekuasaannya. Karena yang berkuasa itu ingin memonopoli kekuasaan, maka pasti Tuhan-Tuhan selain dari Allah itu akan menuju kepada Tuhan untuk mengalahkan Tuhan itu. Dan kalau Tuhan yang satu itu terkalahkan, akan kacau bumi. Nah, jadi tidak mungkin ada dua Tuhan atau lebih. Kita ambil contoh. Kalau Tuhan A berkata, saya mau air mengalir ke tempat yang rendah. Tuhan B berkata, saya mau dia mengalir ke tempat yang tinggi. Kacau enggak? Kacau. Ilmuwan tidak bisa menggambarkan Tuhan itu lebih dari satu. Kalau tergambar lebih dari satu, dia tidak dapat menemukan dan merasa tenang dengan ilmu pengetahuan yang dia. Ini sekarang dia buat pesawat, ini bakal meluncur ke atas kalau begini, kalau begini. Kalau dia katakan, ya itu kan kalau Tuhan A yang berkata begitu, kalau Tuhan B bagaimana? Jadi ilmuwan yang paling butuh tentang keesaan Tuhan itu. Ada lagi yang berkata, seandainya ada dua Tuhan atau lebih, tentu ada utusannya. Dari masing-masing. Dari masing-masing Tuhan. Kita tidak mengenal ada utusan selain dari Dia yang Maha Esa itu. Jadi pasti Tuhan itu Maha Esa, dan pasti apa yang dipercayai oleh mereka yang mempersekutukan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari keyakinan mereka, dari kepercayaan mereka. Baru dia katakan, ini bagus. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala apa yang di langit dan di bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu bertasbih kepada Tuhan. Bertasbih dalam arti apa nih? Nah, ini punya pengertian bermacam-macam. Ya. Ada yang mengartikan bertasbih itu dalam arti patuh kepada sistem yang ditetapkan Tuhan. Langit patuh. Dia akan terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Dia akan berjalan sedemikian teliti, tidak mungkin melebihi apa yang ditetapkan Tuhan. Bulan begitu, tumbuhan begitu, semua tunduk dan patuh kepada Tuhan. Itu arti tasbihnya, itu yang pertama. Sebetulnya itu ya, jadi bukan yang kita mengucapkan nama Allah bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu bagus. Apa yang terucapkan itu tidak harus dalam bentuk kata-kata. Kalau Anda melihat traffic light, dia bicara atau tidak itu? Tidak. Kalau merah apa artinya? Stop. Dia suruh kita berhenti. Jadi dia bicara, hanya tidak dengan kata-kata. Saya lihat air muka Anda. Oh, ini lagi sedih nih orang. Padahal Anda tidak menyampaikan pada saya. Jadi apa yang dinamai bicara, apa yang dinamai perkataan, tidak mutlak harus dalam bentuk suara atau kata-kata. Tapi kalau tasbih itu sendiri makna harfiahnya gitu, katanya itu artinya apa? Apa itu? Tasbih. Tasbih makna itu, oke, bagus. Tasbih itu pada mulanya dari segi arti kata-kata menjauh. Menjauh. Jadi bertasbih berarti menjauhkan Tuhan dari sifat kekurangan dan buruk. Itu bedanya dengan tabarak. Tabarak itu menetapkan buat Tuhan segala sifat kesempurnaan karena banyak anugerahnya. Berkat itu artinya anugerah yang banyak. Jadi ya, jadi ya, jauh ya. Tapi seringkali kayaknya kalau dalam Al-Qur'an, maaf kalau saya salah, seringkali dipadankan kata bertasbih itu dengan memuji ya, bertasbih dengan iya, memuji. Itu saya tidak sependapat dengan itu. Memang seringkali dalam Al-Qur'an menggandengkan pujian dengan memuji. Kita pun kalau salat rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi digandengkan, tetapi pujian itu bukan pada tasbihnya. Pujian itu pada hamdihi. Nah, kita pertama menyingkirkan dari Tuhan segala kekurangan, lalu kita puji Dia. Pujian kita pun kita nyatakan, ya Allah, jangan anggap bahwa pujian saya ini sudah sesuai dengan kebesaran-Mu. Pujian saya ini masih kurang. Ya, tahu, jadi itu arti tasbih. Baik, kita lihat. Tadi ditanyakan apa itu tasbih. Ya, tahu? Bisa dalam arti sistem. Ada yang mengartikan tasbih itu ada caranya dari mereka, tetapi menurut ayat ini la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Jadi kalau tanya saya bagaimana tasbihnya, Tuhan berkata kamu kita tidak tahu. Saya kira itu kita lanjutkan nanti. Oke. Baik Bapak, kita masih akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat selanjutnya. Mbak Cici juga kalau mau langsung bertanya nggak apa-apa ya, bisa langsung saja. Oke, baik, dan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu berarti ada keterlibatan selain Allah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai di ayat 44 yang mengatakan bahwa langit, bumi, dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah dengan cara bertasbih yang kita mungkin tidak mengetahui. Yang kita, begitu, menurut ayat ini kita tidak ketahui. Nah, ada yang berpendapat bahwa itu seperti yang kita katakan tadi, tasbihnya itu adalah kepatuhannya kepada sistem yang ditetapkan Allah baginya. Nah, kita tidak mengetahui rinciannya, tapi kita mengetahui secara umum. Itu satu pendapat. Ada pendapat kedua begini. Saya ingin dulu memberi gambaran. Kursi ini hidup atau tidak? Mati. Mati. Mati. Gunung? Hidup. Hidup gunung. Maksudnya, bagus. Bola? Mati. Bola. Mati. Mati. Kenapa ada pemain bola yang cium bola? Apalagi kalau dia mau tendang penalti. Ya ada yang cium. Baik di timur maupun di barat saya sering lihat itu. Karena dia merasa bahwa ini sesuatu yang hidup. Dia ingin punya hubungan baik dengan bola ini. Nabi bersabda, itu gunung Uhud mencintai kami dan kami pun mencintainya. Jadi dia hidup. Orang yang cinta itu hidup, yang tidak cinta gak hidup. Jadi dia punya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita. Kalau begitu ada tasbihnya. Karena dia hidup dalam dua tanda petik, ada tasbihnya yang kita tidak tahu. Segala sesuatu merasakan wujudnya dan merasakan bahwa ada peranan besar Allah dalam wujudnya itu, sehingga dia bertasbih dengan satu cara yang kita tidak ketahui. Itu pendapat kedua. Jadi dia katakan tidak usah tanya apa sebab apa, bagaimana tasbihnya, kita nggak tahu kok. Ya, yang pasti itu bentuk perwujudan kepatuhan kepada Allah begitu ya Pak. Bentuk tasbihnya itu adalah kesadarannya bahwa wujudnya adalah anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Jangan tanya saya caranya. Itu pendapat yang kedua. Pak, jadi seperti kadang kita suka dengar juga ini ikan bertasbih loh. Betul. Burung bertasbih. Gunung juga bertasbih. Dengan caranya, jadi mungkin kita nggak perlu membahas itu ya. Nah, kalau yang soal bola tadi, mohon maaf nih Pak, bola itu kan barang mati. Ya, tapi mungkin dia punya kepercayaan bahwa ini membawa keberuntungan, bisa masuk atau keberhasilan. Keberhasilan misalkan, atau pemain bola yang biasanya masuk lapangan dia selalu pegang rumput dulu, dicium ke atas misalkan. Gitu, dia berdoa boleh. Dia berdoa. Bukan berarti bahwa bola itu seperti diperlakukan seperti ajimat. Oh tidak, tidak ada kaitannya dengan ajimat. Tapi dia ingin mempunyai hubungan baik dengan apa yang ada di tangannya ini, sehingga dia mengharapkan dengan itu dia bisa mengarah ke arah yang dia kehendaki. Nah, tapi keyakinan manusia bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa mengarahkannya ke arah yang diharapkan, itu selalu ada pada setiap manusia, termasuk pada pemain-pemain bola itu. Artinya itu bisa, tapi harus berhati-hati gitu kayak. Nah, bisa berpotensi. Betul. Jadi kepada katakanlah kita misalkan ke yang lain nih, benda yang lain, misalkan gelas. Nabi memberi nama gelasnya. Nabi memberi nama cerminnya. Nabi memberi nama pedangnya. Nabi memberi nama sajadahnya. Seakan-akan, saya masih katakan, seakan-akan makhluk-makhluk itu hidup, mempunyai personality dan hidup, sehingga memerlukan persahabatan dengan dia. Dijaga di ini. Bahkan ada penelitian menyatakan pernah terdengar dalam dua tanda petik tangis tumbuhan. Tapi itu wajar karena dia hidup. Tapi kalau benda mati, jangan anggap dia benda mati. Perlakukan dia seakan-akan benda hidup yang memerlukan persahabatannya. Itu Nabi lakukan itu. Nah, jadi dia bertasbih dengan caranya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke 45 ya, Pak. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau membaca Al-Qur'an, kami jadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak percaya pada Al-Qur'an suatu hijab, suatu tirai yang tertutup. Kamu tidak lihat dengan pandangan matamu tirai itu, tapi sebenarnya ada tirai itu. Bisa jadi Dua orang yang duduk berdekatan, yang saling membenci. Anda lihat dia duduk berdekatan. Ada enggak tirai yang membatasi dia? Sesungguhnya mungkin ada ya. Ada tirai yang membatasi dia, tapi tidak terlihat. Berarti lebih banyak ke hati. Iya. Ada tirai. Nah, begitu juga. Orang-orang yang dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, Allah menyatakan, kami jadikan antara kamu dan dia, antara Al-Quran dan dia ada tirai, tapi kamu tidak bisa lihat tirai. Nah, ada hal yang lain sedikit rinci. Di sini dikatakan kami jadikan. Kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu berarti ada keterlibatan selain Allah. Kalau dia menunjuk dirinya dengan kata aku, maka itu hanya khusus dia. Sembahlah aku. Bersyukurlah kepadaku. Tapi kalau dia berkata kami, ada keterlibatan. Nah, manusia mempunyai keterlibatan dalam perbuatannya, dalam sikapnya, sehingga terjadi tirai itu. Kalau dia mau buka diri, tidak ada tirai. Jelas kan? Ya'alna bainaka wa bainahum. Ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Kami jadikan di hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan di telinga mereka ada sesuatu yang begitu berat sehingga menulikan mereka, menjadikan mereka tuli, dan seterusnya. Saya kira ayat ini berkata, dan kalau engkau menyebut nama Tuhanmu saja tanpa menyebut Tuhan-Tuhan mereka yang lain, mereka itu akan membelakangi kamu dan lari daripadamu. Ini sikap orang-orang musyrik yang dikecam oleh ayat kita ini. Saya kira itu. Okay, baik. Di sini kalau dilihat banyak juga penggunaan kata kami ya, maksudnya untuk ayat 45 dan 46 itu ya. Jadi itu berarti ada keterlibatan. Ada keterlibatan selain dari Tuhan dalam. Baik, nanti kita akan bahas sedikit ya Pak mengenai hal ini ya. Oke. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tetapi kamu harus akui dulu bahwa kebangkitan itu ada setelah kematian. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan lanjutkan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari pemirsa ya Pak ya. Tadi kita sudah sampai ke ayat 46, kita lanjutkan di ayat 47. Oke, 47. Jadi ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang sikap kaum musyrik terhadap Al-Quran, sikap mereka terhadap Nabi, maka ayat 47 ini menyatakan bahwa sebenarnya kami mengetahui, kami Allah mengetahui, kata kami lagi ya. Malaikatnya paling tidak yang mencatat di sini juga mengetahui apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka dengarkan, bagaimana sikap mereka ketika mendengarkan darimu, dan bagaimana ketika mereka itu berbisik-bisik satu dengan yang lain. Semua itu Allah tahu. Dan sesungguhnya antara lain yang mereka ucapkan itu adalah bahwa, wahai kaum muslimin, kamu tidak mengikuti seorang kecuali seorang yang terkena sihir. Yang Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad ya? Ya, mereka, tanggapan mereka terhadap Nabi Muhammad itu bahwa ini orang kena sihir nih. Oke. Cobalah renungkan bagaimana mereka itu memberikan sifat yang sangat aneh kepadamu, sehingga mereka itu tersesat dan tidak dapat menemukan jalan yang benar karena kesesatan mereka. Nah, baru ayat berikutnya ini berbicara tentang sikap kaum musyrik. Kalau tadi sikapnya terhadap Al-Quran dan terhadap Nabi Muhammad, sekarang dia berbicara tentang sikapnya menyangkut hari kemudian. Mereka berkata, apa masuk di akal? Kita ini sudah jadi tulang belulang, sudah jadi bercampur dengan tanah. Apa masuk di akal kita hidup kembali? Nah, maka Ini dijawab dengan suatu pertanyaan. Ini dijawab bagaikan berdialog. Wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada dia, kalian itu berkata bahwa kami sudah jadi tulang belulang. Tidak usah jadi tulang belulang. Coba kalian berkata kami sudah jadi batu. Kami sudah jadi besi. Kalau tulang belulang itu pernah hidup. Kalau batu tidak pernah hidup. Ya kan? Kalau besi tidak pernah hidup. Nah sekarang kalian boleh bertanya, kalau kami jadi batu dan jadi besi, siapa yang menciptakan kami kembali? Atau boleh jadi yang lebih mustahil lagi dari batu dan besi. Mereka akan terdiam. Jawablah wahai Nabi Muhammad, bahwa yang menciptakan kamu kembali adalah yang menciptakan kamu pertama kali. Pertama kali kamu tidak wujud. Lantas kamu tercipta. Kalau sekarang kamu sudah mati, ada sisanya, yaitu tulang belulang dan lain-lain sebagainya, itu lebih mudah menurut ukuran kamu. Nah, ketika itu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala atau mengangguk-ngangguk. Mereka terdiam, tidak dapat menjawab. Boleh jadi masuk di dalam pikiran mereka, maka ketika itu mereka akan berkata, kapan itu terjadi? Nah, soal kapan tidak usah tanyakan. Tetapi kamu harus akui dulu bahwa kebangkitan itu ada setelah kematian. Nah, jawablah, boleh jadi sudah dekat. Yang penting setiap kamu harus sadar bahwa ada hari kemudian. Dan setiap orang punya hari kemudiannya sendiri ketika dia mati. Kalau orang mati itu sudah bangkit kiamatnya, kiamat kecil. Masing-masing individu. Itu. Jadi tidak usah tanya. Kita bisa berkata begini, jangan tanya kapan dia datang, tetapi persiapkanlah apa yang kamu perlukan ketika dia datang. Saya kira itu. Baik, kita mau lanjutkan dulu dengan menjawab pertanyaan ya Pak ya. Iya, mari kita. Dari pemirsa ya. Baik, kita akan lihat tayangan berikut ini. Tayangan dari pemirsa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Nur Khairi. Pada surat Al-Isra ayat 49, dapatkah kita menyimpulkan bahwa manusia dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Itu berarti merupakan sebuah peristiwa reinkarnasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat tadi, Bapak, mengenai manusia yang dibangkitkan kembali. Apakah itu maksudnya dari pertanyaan tadi bahwa reinkarnasi gitu? Lahir lagi ke dunia menjadi orang yang baru. Anda, ya, kita bisa berkata dalam dua tanda petik reinkarnasi. Tetapi apa yang difahami oleh agama-agama lain tentang reinkarnasi adalah kehidupan kembali di dunia ini. Kehidupan kembali di dunia ini dalam bentuk yang lain. Bisa jadi meningkat, bisa jadi turun. Kalau dalam Islam ada kehidupan lagi, tetapi kehidupan itu bukan di dunia ini, sudah di akhirat nanti. Nah, dalam rinciannya pasti banyak perbedaan, tapi pada prinsipnya setiap manusia yang sudah mati kelak akan dibangkitkan lagi di dunia yang berbeda dengan dunia masa kini. Alam yang berbeda ya, yaitu di akhirat itu ya Pak ya. Oke, jadi tidak ada ya reinkarnasi kalau menurut dalam pengertian itu tadi tidak ada reinkarnasi, seperti halnya bahwa hidup lagi di dunia dia jadi kucing, jadi anjing, jadi atau meningkat, tidak ada itu. Di akhirat dunia sudah hancur. Dan sangat jelas juga diterangkan dalam Al-Qur'an ya mengenai hari kebangkitan itu ya Bapak. Baik, kita akan jawab satu pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana, apakah yang dimaksud dengan arsy? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Arsy. Arsy. Kita lihat dulu arsy dalam pengertian bahasa. Itu tempat yang tinggi. Itu dasarnya. Karena itu raja atau penguasa biasanya duduk di tempat yang tinggi. Sehingga lahirlah makna singgasana. Yang duduk di singgasana itu adalah yang tertinggi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala hendak menggambarkan kepada kita bahwa yang tertinggi dari seluruh yang tinggi itu adalah Tuhan. Pemilik singgasana itu adalah pasti berkuasa dalam wilayahnya. Karena Allah duduk dalam dua tanda petik lagi, duduk di singgasana wujud ini, maka pastilah Allah itu yang paling berkuasa di wujud ini. Saya kira itu arti singgasana. Jadi tidak perlu kita bayangkan bahwa Allah duduk di satu tempat, tidak. Ada hierarki. Kita ada kepala kampung, ada kepala desa, ada bupati, ada gubernur, ya kan? Ada menteri, ada presiden. Ini hierarki tertinggi. Di bawahnya ada ini, begitu juga. Yang tertinggi adalah yang maha kuasa, yang berada di singgasana itu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan arsh itu tadi ya, Bapak ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Nanti Mbak Cici juga bisa mengajukan pertanyaannya di segmen yang berikutnya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali. Bahkan orang yang mati itu bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Kita sudah menguraikan tadi ya, sudah disampaikan oleh Bapak Quraisy mulai dari ayat 42 sampai 51 ya tadi ya. Baik, Mbak Cici, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan dari apa yang sudah disampaikan? Pak Quraisy, soal dibangkitkan kembali, ada beberapa yang berpendapat bahwa kalau kita mati itu sebetulnya kan cuma jasadnya aja, tapi jiwanya itu masih kita hidup. Masih bisa. Jadi katanya ini nih, itu maksudnya di alam dunia atau? Pada saat kita meninggal sebelum dimakamkan. Saya pernah dengar bahwa sebetulnya kita masih melihat jasad kita di situ. Nah, jadi sebetulnya kalau dibangkitkan kembali itu ada yang bilang sebetulnya itu ruhnya. Jadi bukan jasad secara harfiah. Gimana menurut Bapak? Itu ada benarnya bahwa sebenarnya orang mati itu yang rusak wadahnya, casingnya. Tetapi jiwanya ada. Jadi tidak pernah yang mati itu atau kematian itu bukan ketiadaan. Dia masih ada ruhnya. Itu meninggalkan dia punya jasad menuju ke suatu tempat. Tempat itu namanya barzakh. Itu yang biasa lantas orang lukiskan kubur. Alam kubur. Karena itu yang kita tahu di sana dia. Sebenarnya bukan kubur itu, di satu alam yang lain. Alam yang kita tidak tahu, di sana dia hidup. Di sana dia melihat. Bahkan orang yang mati itu bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Dalam antara lain melalui mimpi. Jadi kalau datang ke mimpi itu memang benar-benar betul dari yang mati? Belum tentu, karena mimpi bermacam-macam. Tapi bisa? Bisa, bisa. Kalau monitor Anda baik, Anda bisa rasakan, Anda bisa tangkap. Ya toh, kalau apa itu monitor yang baik? Bahwa Anda lebih mengasuh jiwa Anda ketimbang badan Anda. Itu monitornya baik. Dia bisa berhubungan, dia bisa dia. Sekian banyak itu yang terjadi, dan itu bukan hal yang mustahil sama sekali. Jadi jiwanya masih ada. Pokoknya di akhirat nanti sempurna. Hidup di dunia ini bukan hidup yang sempurna. Di akhirat itu sempurna. Hanya senda gurau kalau di dunia itu ya, dikatakan dalam Al-Qur'an. Tempat singgah sementara. Tempat singgah sementara. Boleh. Tapi penting justru di dunia itu, apa yang harus dilakukan di dunia itu nanti akan menjadi bekal di akhirat. Oke. Mbak Cici mungkin yang kedua, mau bertanya lagi. Kembali soal kami tadi, Allah bahasa kami. Itu kan kalau saya berpikiran Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, dan kemudian tadi kan Pak Quraisy sempat juga kalau kita di dunia ini, kami ini apakah termasuk lingkungan sehingga membedakan yang orang sering baca Quran sama yang tidak, itu bisa. Termasuk. Jadi saya ingin lebih jelaskan lagi. Al-Quran seringkali menunjuk Tuhan dengan kata kami, ya, tapi ya, dia juga menunjuk dirinya dengan kata aku. Ya. Ada rumus bahwa kata kami itu bisa digunakan untuk menggambarkan kemuliaan, bisa juga digunakan untuk menggambarkan bahwa ada yang terlibat selain saya. Ketika Allah berbicara tentang penciptaan Adam, dikatakannya kepada iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada apa yang aku ciptakan? Yeah. Yeah. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah, dikatakannya, sembahlah aku. Ketika Allah berbicara tentang pemberian taubat, dikatakannya, aku yang memberi pengampunan. Okay? Tetapi ketika Allah berbicara tentang rezeki, dikatakannya kami yang memberi rezeki. Selalu nggak Pak, kalau pemberian rezeki itu Allah hampir selalu menggunakan kata kami. Kalau Allah menggambarkan tentang usia, digunakannya waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan usianya. Karena apa? Ada keterlibatan manusia dalam panjang atau pendeknya usianya. Mau panjang usia Anda, bersilaturahim. Ya. Mungkin jaga kalau, kesehatan. Ya, mungkin kalau rezeki juga dikaitkan dengan bahwa dibutuhkan usaha manusia. Harus ada usaha manusia, betul. Nahnu di episode yang lalu itu karena kami yang memberi rezeki kamu. Dia katakan saya yang memberi rezeki. Isyarat bahwa ada keterlibatan selain dari Allah. Jadi keterlibatan di sini bukan hanya tanda kutip pasukan Allah gitu ya, bukan, malaikat, tapi ya bisa malaikat. Manusia, ketika Allah menyatakan kami yang menurunkan Al-Qur'an, yang dimaksud dengan kami di situ Allah, tapi yang ikut menurunkan Allah memerintahkan Jibril. Malaikat Jibril membawanya, ya kan? Jadi bisa malaikat, bisa lingkungan juga, bisa tanah juga. Anda mau jadikan tumbuhan Anda tumbuh dengan subur, Anda harus terlibat, tetapi ada keterlibatan tanah. Saya kira itu. Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi sedikit. Mbak Cici mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Masih boleh? Boleh, nanti kita akan jawab selanjutnya. Pertanyaan aja dulu. Soal tadi kalau tasbih itu kan tidak hanya diucapkan di mulut, begitu juga dengan kita bersyukur misalkan alhamdulillah, itu pun juga sebetulnya sehari-hari yang kita lihat ini kan udah sebetulnya kita terima kasih. Jadi bukan berarti yang maaf zikir 1000 sehari, 2000, tapi lebih banyak ke iya zikir dalam hati. Tapi kita jawabnya nanti ya Bapak. Setelah ini kita akan jawab di segmen yang berikutnya beserta dengan kesimpulan dari apa yang sudah kita uraikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Laksanakanlah melalui anggota tubuh Anda apa pesan zikir itu. Ya baik, kita sudah ada di segmen akhir, tapi kita masih ingin berdiskusi lagi ya sedikit mengenai tadi yang sudah ditanyakan oleh Mbak Cici mengenai tasbih zikir ya, lebih dikhususkan pada lebih zikir. Banyak di hati, mengucapkan terima kasih bersyukur kepada setiap yang ada atau kita menyebutkan tadi, udah diulangnya misalkan yang harus 1000 sehari, 2000. Ya, zikir itu atau syukur itu sempurna dia kalau yang berperanan dalam zikir dan syukur itu tiga hal. Yang pertama hati. Itu sebabnya salah satu makna zikir adalah merenung, menyadari. Yang kedua yang berperanan lidah. Kalau saya menyadari bahwa ini adalah nikmat dari Allah, kesadaran saya itu mendorong saya untuk mengucapkan dengan lidah. Yang ketiga, anggota tubuh. Kalau Anda ingat Tuhan, ingat bahwa Dia Maha Kuasa, maka Anda akan akan mengandalkannya. Kalau Anda sakit lantas ingat Tuhan, Anda tidak akan berputus asa. Sehingga, jadi tiga hal itu. Biasanya sesuatu yang diingat mengundang untuk disebut. Ya. Otomatis. Ya. Otomatis. Oh ingat. Reflex. Oh itu si A kemarin datang tuh. Seingat. Saya terus sebut, itu si A datang. Nah, sebaliknya, sesuatu yang disebut bisa mengundang ingatan. Ya, ya, ya. Saya sebut misalnya Anda, oh kemarin Anda ke anu ya, ke toko itu ya, itu saya sampaikan, Anda terus teringat. Ingat. Oh iya betul. Nah, kita tidak bisa melarang atau menilai bahwa menyebut-nyebut nama Tuhan dengan lidah itu buruk. Ya. Tetapi sebenarnya mestinya digabung ketiga hal ini. Jadi menyebut sekali dengan menggabung ketiganya itu lebih baik daripada menyebut seribu kali tanpa ada kesadaran, tanpa ada ingatan pada Tuhan. Jadi lupa ya, atau ngantuk tadi. Ngantuk. Tapi Pak Fresh, tapi kalau tidak terlarang, iya. Tapi kalau yang berkaitan dengan anggota tubuh, ini maksudnya laksanakanlah melalui anggota tubuh Anda apa pesan zikir itu. Maksudnya gimana tuh Pak? Nah sekarang begini, alhamdulillah, atau Anda berzikir ya Razak, wahai Tuhan pemberi rezeki, ingatlah bahwa pemberian rezeki Allah itu menuntut Anda untuk bekerja. Jadi kesadaran ya, sebenarnya kesadaran. Juga akhirnya kalau anggota tubuh ini perwujudan rasa syukur itu ya. Baik, ya bisa dalam bentuk rasa syukur. Kita sudah mengucapkan, kita sudah mengingat. Kita lihat rasa apa? Syukur. Kita lihat begini, ya Allah, terima kasih kamu kasih saya anak. Makasih kan? Di dalam hati ada, diucapkan ada. Oke deh, perbuatan. Kalau menyadari bahwa itu adalah anugerah Allah, didiklah anak Anda sesuai dengan kehendak Allah. Itu buahnya zikir. Iya kan? Tapi ikhtiarnya kali mungkin. Iya. Aplikasinya dari rasa syukur dari apa yang kita ucapkan itu tadi. Dari tujuan zikir. Baik Bapak, kita mungkin akan coba untuk menyimpulkan ya dari apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, Cici sudah puas dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita masih bisa lanjutkan. Yang pertama saya kira yang kita pernah terangkan, Allah subhanahu wa ta'ala atau Tuhan tidak dapat dibayangkan oleh benak kecuali bahwa dia maha kuasa, dia maha sempurna. Karena itu jika ada dua Tuhan atau lebih, maka pasti mereka akan bersaing memperebutkan kekuasaan. Kalau bersaing, yang menanglah yang jadi Tuhan. Ya kan? Oke. Yang kedua, setiap ciptaan Allah sangat sempurna dan serasi, bukan saja pada wujud atau sistem kerjanya sebagai satu kesatuan, tapi juga dalam bagian dan rincian masing-masing satuan. Keserasian itulah salah satu makna tasbihnya. Kepatuhannya kepada sistem yang ditetapkan Tuhan, itu juga makna tasbihnya. Atau bisa juga Anda katakan, memang mereka bertasbih tanpa terdengar suara darinya, karena memang kita tidak dapat menjangkau bagaimana tasbih mereka. Selanjutnya 45 Pak, kita, Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi yang tidak percaya untuk dapat meraih manfaat dari petunjuk Al-Quran, ini disebabkan karena kebejatan hati mereka dan karena mereka tidak membuka pintu hati mereka. Jadi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekali-kali tidak disentuh oleh sihir. Beliau terpelihara oleh Allah sehingga hal tersebut tidak akan menyentuhnya. Yang selanjutnya, menggunakan gaya dialogis seperti tadi, siapa yang menghidupkan kembali yang mati dan lain-lain sebagainya, itu merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan nilai-nilai agama. Jadi jangan mengajarkan agama itu begini begini begini, lakukan dialog. Karena dengan melakukan dialog itu bisa tertanam di dalam hati dan bisa mengundang yang ragu untuk bertanya, dan bisa menjadikan Anda menjawab pertanyaan yang dia ragukan itu. Saya kira itu antara lain kesimpulan kita. Ya, baik. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada akhir dari acara ini. Pada hari ini kita sudah menguraikan Bapak Quraisy mengenai makna yang terkandung dalam Quran surat ayat 42 sampai dengan 51. Dan luar biasa ya, insya Allah apa yang sudah disampaikan bisa memberikan kepada kita pemahaman dan pendalam lagi mengenai ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Insya Allah dapat menjadi pelajaran dan mudah-mudahan kita kembali lagi berjumpa esok hari di acara Tafsir Al-Misbah. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.